104,2 Yes Radio, kebanggaan Cilacap. Saatnya Anda ikuti berita-berita aktual dalam Curanmor hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore sahabat Yes. Kembali saya Samidi hadir untuk Anda dengan rangkuman informasi-informasi terbaru dalam Curanmor hari ini. Segera kita akan membuka informasi yang pertama. Sahabat Yes, aksi demonstrasi yang baru-baru ini dilakukan oleh kaum buruh yang menuntut kesejahteraan membuat sejumlah pengusaha dan perusahaan menjadi jengkel. Mereka mendesak agar Depnaker Kabupaten Curanmor segera merevisi Undang-Undang Tenaga Kerja. Akhirnya, sejumlah peraturan baru dituangkan dalam Undang-Undang Revisi tersebut. Berikut kami sampaikan peraturan kerja yang baru tersebut dibacakan oleh Kepala Depnaker Kabupaten Curanmor, Bapak Kesamidi. Setelah menimbang dan menghitung, setelah mempelajari dan mempelajari, akhirnya kami atas nama Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Curanmor mulai tanggal 1 Mei 2007 mengeluarkan peraturan tenaga kerja baru. Berikut peraturan kerja baru yang kami maksud. Masalah pakaian kerja. Apa? Masalah pakaian kerja. Sapa bae wong tenaga kerja kowe disarankan untuk berpakaian sesuai dengan gaji yang diterima. Jadi masalah pakaian kerja, situ ada seragam-seragaman. Seragamnya gue disesuaikan dengan gaji yang Anda terima. Apa? Disesuaikan dengan gaji yang Anda terima. Oke, kok tadi bahasanya jenengan kerja kurang dari tukang kebon nang sekolahan. Sekolahnya bahannya SD Impres. Kok ngantek nganggo klambi sing apik? Apa mani nganggo batik? Rega 2 juta. Maka Anda akan dianggap hidup sudah berkecukupan dengan gaji yang sudah Anda terima. Untuk itu, gudul kapan baik, orang bakal anak kenaikan gaji. Bukan gajinya pun paling bantuan terong atau sekot. Bisa cukup batik tergarung juta. Kecuali jaringan kok ngemenin, jadi ketun melarat mening. Kerja tadi basah dengan tekor orang katokan. Nembek. Upaya untuk menaikkan gaji akan dibicarakan. Itu yang pertama tentang pakaian kerja. Terus yang kedua, mengenai absensi, apa? Mengenai absensi, ijin utawa sakit. Siki perusahaan-perusahaan tidak akan menerima surat keterangan sakit dari dokter, apa? Siki perusahaan ngendi bae ora gelem menerima surat keterangan sakit dari dokter utawa dari rumah sakit sebagai tanda bukti bahwa panjenengan sakit. Masalahnya apa? Angger jenengan pancen bener-bener meriang. Jenengan bener-bener lara. Ora bisa mlaku, kejet-kejet nang kamar. Ora mungkin. Bisa teka maring rumah sakit utawa periksa maring dokter. Angger jenengan ngantek bisa periksa maring dokter apa maning maring rumah sakit. Ya berarti jenengan dianggap TC bisa bergerak. TC mampu bekerja. Dadi surat-surat jenengan dokter mulai siki wis ora kanggo. Gelem yang ngono ora gelem ya ketat iku bae jalane. Itu masalah absensi izin utawa sakit. Terus yang ketiga tentang hak cuti. Ah nggih ya, apa maning hak cuti sing kaitane dalam rangka keluargane ana sing meninggal. Nggih, ringokna banget-banget nggih. Kok salah siji ning dina bojone Rika mati utawa anake panjenengan mutar, itu tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk libur cuti. Nah terusnya karena pertanyaan lah, masa gane konara melu ngubur pak, masa gane konara melu menghormati upacara pemakaman pak. Nah iya, mulanya panjenengan kabe disarankan mulai ngesuk anggara keluargane sing mati utawa bojone sing mati anake mutar. Nek arep gawe acara penguburan kuwi jadwalnya sore utawa wengi. Ben kono ora ganggu aktivitas kerja dadi awan jenengan ta sing bisa kerja, sorene ben ngubur anakku ta bojone nikah ayo kowe wae. Nah, kowe berlaku anggar bojone utawa salah satu keluargane jenengan ninggal. Nah, peraturan ini tidak berlaku. Peraturan singkie tidak berlaku apabila justru jenengan dewek sing ninggal, apabila jenengan dewek sing mati, apabila rika sing modal. Ya peraturannya ora kanggo ge ya, tetapi dengan syarat harus memberikan surat pemberitahuan kepada perusahaan tempat Anda bekerja minimal 2 minggu sebelum jenengan mati. Masalahnya ngeren jenengan mati orang ngomong-ngomong. Dan perusahaannya yang bingung, pengusahaannya yang dirugik nak. Dadang training karyawan anyar, dadang buka perekrutan, ya bok kamu lame. Nek panjenengan panjen arep mandek utawa mengundurkan diri dari perusahaan karena alasan arep mati, jenengan kudu memberi surat pemberitahuan minimal 2 minggu sebelumnya. Nah, itu baik. Bisa. Sekarang peraturan kerjaan yang baru berikutnya. Ini masalah istirahat makan siang, kayaknya. Ini masalah istirahat makan siang. Karyawan mulai sikit, sing gering-gering, ya, sing cungkring-cungkring, dia mendapatkan jam istirahat makan siang selama 1 jam. Weh, perhatikan gue ya. Dari sing gering-gering mulai sikin jenengan mendapatkan jatah istirahat untuk makan siang selama 60 menit. Perhitungannya kayak gie. Gue karyawan sing gering-gering, gue karyawan sing cungkring-cungkring gue ya. Gue pancen butuh cekekan untuk menambah daya tahan tubuh. Paling ora setengah jam, gue madang setengah jam. Nah, setengah jam berikutnya bisa digunakan untuk beristirahat agar cekekan-cekekan sini kini membaik dibuk aja ya, bisa dicerna oleh tubuh. Terus untuk karyawan utawa karyawati sing lembu-lembu, sing bodine wis kaya dream, sing awake wis kaya bis malam, gue diberikan jam istirahat makan siang kur 5 menit. Orang ini lebih kang 5 menit, apa? Ini masalah yang jenengan nyimpan dalam lembu, sing pada melar-melar gue wakil aja ya. Gue dipastikan sudah tidak membutuhkan waktu lagi ngonyek. Cukup 5 menit kurung hidup obat pelangsing. Begitu saja peraturan terbaru dari Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Suranmor. Jenengan gelem terima jangono, ora gelem jangono, gelem nampani ya syukur, ora gelem nampani ya oh, jor-jornya perusahaan ini rika, Pak. Suki. Kemarat, baik. Jadi orang jadi karyawan, baik. Supaya jadi bos, Pak, orang ini, ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Kesamidi selaku Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Juranmor yang sudah memberikan penjelasan mengenai peraturan kerja yang terbaru. Baik, sahabat Yes, saya Kak Kesamidi ucapkan terima kasih untuk kebersamaannya di Juranmor hari ini. Kami akan kembali 1 minggu ke depan. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 104,2 Yes Radio, kebanggaan Cilacap, berita-berita aktual dalam Juranmor hari ini.